Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarḍah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, falhamdulillah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermajlis, menghadiri majlis ilmu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sebelum kita melanjutkan dari kajian kita, satu perkara yang hendak kami ingatkan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat, saling menasihati dengan kebenaran, dengan kesabaran. Sebuah adab, akhlak, atau kalau boleh dikata dan dibilang, etika dalam bermajlis dan bertolabul ilmi, adalah hadir ataupun duduk di majlis sebelum gurunya duduk ataukah sampai di majlis. Secara khusus kepada para thalabah yang sudah mengetahui dan memiliki pembahasan ilmu tentang itu, adab-adab bertolabul ilmi, adab-adab bermajlis, maka diamalkan, dipraktekkan, diaplikasikan dalam majlis-majlis yang ada, pada durus-durus yang ada, sehingga dengan itu semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, dan juga kita memiliki adab dan akhlak yang baik. Adab dalam bermajelis, demikian juga adab-adab lainnya dalam berinteraksi, jual beli, bertutur kata, dan seterusnya. Baik pada kajian umum seperti kali ini ataukah di pagi hari, demikian juga kajian-kajian yang sifatnya khusus, yakni durus yang ada dari setiap kelasnya, kelas 1 sampai kelas 5. Tak kalah pentingnya juga perbekalan dalam bertolabul ilmi, buku catatan, kitab, alat tulis, pensil, dan yang lainnya, itu disiapkan sejak sebelum berangkat ke masjid, sehingga menunjukkan bahwa kita serius dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Ya, sebuah pemandangan yang tidak bagus sebagai penuntut ilmu yang mau ikut kajian, kitabnya masih tertinggal, ya, bukunya masih tertinggal, harus balik ke sakan, terkadang juga pensilnya, pulpennya, menunjukkan dia kurang siap untuk bertolabul ilmi. Kalau kita melihat para ulama terdahulu bagaimana adab dan akhlak yang mereka lakukan, yang mereka terapkan, juga mereka ajarkan kepada murid-muridnya, sungguh mereka betul-betul memiliki perhatian yang serius dalam ya permasalahan etika bermajelis, sehingga semoga ke depan lebih baik ya, sehingga tidak ada pemandangan ustadznya duduk kemudian ya tolabahnya atau kehadirnya baru mulai berdatangan, mulai bermajelis ya. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan kepada seorang pemuda ya dari bangsa Quraisy, ya bani akhi ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma. Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu yang lainnya. Sehingga ini merupakan bimbingan, arahan, wejangan, hasungan dari sang imam, ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Demikian juga selain talabah dari kalangan ikhwah, alhamdulillah ilmu-ilmu seperti itu sudah ibaratnya di luar kepala. Hadis-hadis yang menunjukkan adab bertolabul ilmi sudah sering didengar, tinggal diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, duduk di majelis ya sebelum pematerinya duduk di majelis tersebut. Barakallahu fikum. Dan yang sudah lama di sini insyaallah sudah mengetahui dan merasakan bagaimana asatidzah kita dahulu menghasung, membimbing dan memberikan dorongan semangat agar kita memiliki etika, memiliki adab dalam bertolabul ilmi. Ya. Mengingatkan masa-masa di mana anak pribadi masih ya masih nol ilmunya, duduk di majelis dan di masjid ini, Ustazuna Ustaz Abdurrahman, Abdurrahman Lombok bersama Abdullah Ta'ala, beliau sholat di belakang situ, sholat sunnah, yang kemudian berdiri menunjuk satu dari ikhwah atau katolabah untuk berdiri membacakan hadis. Terkadang juga disuruh menyempurnakan hadis, ada juga yang disuruh untuk menerjemahkan hadis, yang juga terkadang beliau mengingatkan kepada kita, kepada para thalabah secara khusus dan kepada para ikhwah secara umum untuk ya memiliki adab ya dalam bermajelis. Lebih daripada itu, di masa itu ya anak-anak kecil seperti di pojok itu yang sekarang lagi pada cerita, dan juga mungkin ada yang di luar lagi cari burung dan semisalnya pakai senter ya, duduk di majelis seperti ini bagian depan, kemudian ya Ustaz Abdurrahman bawa tongkat ya, Kalau ada yang main-main, disuruh berdiri. Nanti kalau ternyata tidak apa namanya itu jera, ya dipukul ya dengan pukulan yang mendidik dan mentarbiyah. Barakallahu fikum. Kemudian kesimpulan dari apa yang kami ingatkan tadi, sekali lagi saling mengingatkan sesama kita, karena terkadang kita lupa, terkadang juga butuh diingatkan. Dan kepada para thalabah untuk memberikan contoh yang terbaik ya kepada adik-adik kelasnya. Kemudian yang kelasnya masih di bawah ya berusaha untuk menjadi seorang thalib ya yang betul-betul memiliki keseriusan dalam belajar, dalam menimba ilmu agama, dalam bertolabul ilmi. Ya, sungguh sebuah kegiatan dan aktivitas yang sangat tinggi kedudukannya di masa ini adalah bertolabul ilmi. Ya, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bahwa jihad yang paling afdal di masa kita sekarang ini adalah menimba ilmu agama, menuntut ilmu agama, bertolabul ilmi. Dikarenakan kebid'ahan semakin tersebar, kerusakan, kemaksiatan semakin merajalela, ya sehingga butuh hal itu ditepis, ya ditahan dan dihilangkan, ya dengan ilmu agama, yang kemudian butuh adanya tayyib, rijal, para pemuda, orang-orang yang berilmu untuk tampil menyerukan al-haq, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tayyib, kemudian juga saling menasihati di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan apa istilahnya, sudah hadir apa belum ya pematerinya ataukah gurunya ataukah ustadznya, itu ibaratnya belakangan. Yang jelas kita tunjukkan terlebih dahulu bahwa kita siap untuk menerima ilmu agama. Ya, berikutnya ketika sudah bermajelis kok gurunya berhalangan, ustadznya berhalangan, maka minimalnya kita sudah memiliki niat ya dalam bertolabul ilmi. Karena niat itu juga akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla ketika niatnya itu niat yang baik. Ya, barakallahu fikum. Ini mungkin yang butuh untuk kami ingatkan. Semoga ke depan ada perubahan dan ada peningkatan dalam beretika saat di majelis. Kemudian kita lanjutkan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya. Yaitu penyakit kalbu. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan obat untuk penyakit lutiyah, ya senang terhadap sejenis. Yang pertama yang sifatnya pencegahan sebelum terjadi penyakit tersebut. Kemudian yang kedua menghilangkan dan membersihkan penyakit tersebut jika sudah bercokol pada seseorang. Dan dua jenis obat ini tadi mudah bagi seseorang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan sulit bagi seorang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tekad itu ada pada diri seseorang. Adapun terkait dengan pencegahan, ya, sebelum perkara itu terjadi, ini ada dua. Ini bercabang gitu ya. Obat yang pertama, yakni sifatnya pencegahan, ini ada dua cabang. Ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian al-mu'allif menyebutkan beberapa faedah, beberapa manfaat dari menundukkan pandangan, sampai pada faedah yang keempat. Berikutnya masuk pada faedah yang kelima dari menundukkan pandangan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, annahu yaksibul qalba nuran. Menundukkan pandangan akan memberikan cahaya pada kalbu seseorang. Kama anna itlaqahu yaksibu dhulmah. Sebagaimana mengumbar pandangan itu bisa mendatangkan kegelapan pada kalbu seseorang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat an-nur, sebuah ayat terkait dengan penyebutan cahaya, aqibal amri bighadil basar, setelah perintah untuk menundukkan pandangan. Sekali lagi, dalam surat An-Nur Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah ayat yang menyinggung tentang nur, tentang cahaya. Ya, menyinggung tentang cahaya. Setelah pada ayat sebelumnya ada perintah untuk menundukkan pandangan. Pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangannya, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini pada ayat 30. Kemudian pada ayat yang ke-35 dari surat An-Nur Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah Subhanahu wa ta'ala, nurus samawati wal ardh, yang memiliki cahaya langit dan bumi. Memiliki cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya tersebut, kamishkatin fiha misbah, seperti lubang, yakni tempat meletakkan lampu di tembok, yang pada lubang tersebut fiha misbah, terdapat apa? Lampu. Ya, jadi kan ada model bangunan sebuah rumah, lampunya bukan digantung seperti ini, tapi taruh di tembok. Temboknya ada lubangnya. Ya, di situ ada lampunya. Tayib. Maksudnya bagaimana? Al-Mu'allif menjelaskan, ay mithlu nurihi fi qalbi 'abdihil mu'min. Atau mathalu nurihi fi qalbi 'abdihil mu'min. Perumpamaannya seperti cahaya dari Allah Azza wa Jalla pada kalbu seorang hamba yang beriman. Cahaya pada kalbu hamba yang beriman. Alladzi imtathala awamirahu wajtanaba nawahih. Yang hamba tadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ketika seorang takwa, taat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, pada kalbunya itu ada cahayanya. Ada cahayanya. Wa idza istanarul qalbu, jika kalbunya sudah bercahaya, akbalat wufudul khairat alaih min kulli nahiyah, maka kebaikan-kebaikan akan datang kepadanya dari segala sisi, segala penjuru, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, segala penjuru itu akan masuk, akan mendekat pada kalbunya. Ya, akan mendekat pada kalbunya. Fama syi'ta min bid'in wa dhalalah wa tiba'i hawa wa jitinabi hudan wa iradi'an asbabi sa'adah wa ishtighali bi asbabi syaqawah fa inna dhalika innama yakshifuhu lahu an-nur alladhi fil qalbi. Maka kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan, mengikuti hawa nafsu, menjauhi petunjuk, hidayah, berpaling dari sebab-sebab kebahagiaan, sibuk dengan sebab-sebab kesengsaraan, kebinasaan, hal itu hanyalah akan menghilangkan, melenyapkan cahaya yang ada pada kalbu seseorang. Ya, itu disebabkan cahaya pada kalbu seseorang hilang, tidak ada, lenyap, mati. Fa idza nafidha dzalika nur, di sini tertulis nafidha dengan dzal. Muhammad bawa buku kitab, saya punya, entah dzal apa dal, nafidha atau nafidha, pakai dzal, pakai dal apa dzal? Fa idza, fukida, tayyib. Jadi di sini tertulis dal. Ada yang lain? Cetakan lain? Faida nafida dalika nur. Anta? Pakai dal. Aywa, insyaallah yang apa itu yang benar? Ini dengan dal, bukan dengan dal. Ya. Ada pun cetakan yang ana pegang, ini cetakan Darul Aqidah. Tayyib, seingat saya dulu saya beli sebelum saya bisa baca kitab. Ya. Beli di teman, sama-sama santri, beliau jualan kitab, ya tajir gitu ya. Kemudian ya sebagai simpanan gitulah ya. Alhamdulillah lama kelamaan Allah Ta'ala memberikan taufik, kemudahan untuk bisa baca kitab yang kemudian bisa dipelajari. Dan alhamdulillah beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Ya, alhamdulillah. Tayyib. Sekarang juga hadir, enggak perlu saya sebut. Teman, sama-sama nyantri dulu. Barakallahu fikum. Kitab yang saya pegang ini sekali lagi cetakan Darul Aqidah, dan yang paling bagus dari si cetakan terbitan itu cetakan Saudi. Ya. Itu paling bagus dari sisi apa namanya itu, jarang sekali didapati kekeliruan dalam penulisan ataukah kata-kata yang mungkin hilang. Nah, selain itu terkadang didapati ada salah cetak, ada tambahan titik, ya kan, atau mungkin bahkan ada beberapa kata yang hilang. Nah, yang itu sangat mempengaruhi terkait memahami apa maksud dari kalimat yang ada. Nah, seperti ini. Di sini tertulis nafidha dengan dal. Di cetakan lain dengan dal, nafidha. Ya kan? Ada titik dengan tidaknya sudah apa namanya itu jauh maknanya. Ya, dan dalam memahami juga sulit. Sehingga dengan ada cetakan lain tadi, ya, itu semakin memperkuat bahwa itu insyaallah yang benar, karena mustaqim ya maknanya itu memang selaras sesuai dengan yang diinginkan oleh al-muallif. Nah, tadi dicetakan yang sini fakuda, cetakan mana itu? Mesir. Mana? Kairo. Mesir. Ya, tayyib. Kalau punya Ahmad mana? Jafar. Cetakan mana? Ya fotokopian lumayan. Hah? Mana itu? Enggak tahu. Al-muhim. Ya. Jadi tadi ada cetakan Fakuda. Ya, cetakan lain lagi Nafida. Apabila cahaya itu hilang, lenyap dari kalbu seorang hamba, ya. Baqiya sahibuhu. Nah, di sini tidak ada titiknya. Baqa gitu ya. Baqa sahibu. Ini kan kalau di tasrifan enggak ada. Ya, adanya baqaya beki. Baqa, baqa apa ini? Ternyata baqiya. Tayyib. Baqiya sahibuhu kal a'mal ladzi yajusu fi hanadisil dhulumat. Maka pemilik kalbu tersebut seperti orang yang buta mencari sesuatu dengan penelitian atau mencari yang sangat fi hanadisil dhulumat, di tengah gelap gulita. Ada orang yang buta ya mencari sesuatu di tempat yang sangat gelap. Yang terjadi apa? Ya bingung gitu. Mati lampu, ya kan? Gelap, dia sendiri buta. Tidak bisa melihat. Ya, mencari korek ataukah mencari lilin. Tayyib, tempatnya luas. Akhirnya terjadi kebingungan. Lah ini perumpamaan dari cahaya yang ada pada kalbu seseorang. Ketika seseorang itu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dari sholat, zakat, puasa, haji, ya amar ma'ruf nahi munkar, semua kebaikan dia lakukan, itu akan menimbulkan pada kalbunya ada cahaya. Ya, pada kalbunya ada cahaya. Namun ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada ila akhirihi dari sebab-sebab kerusakan dan kemaksiatan, maka akan menghilangkan cahaya yang ada pada kalbu seseorang, atau akan menjadikan kalbu seseorang itu gelap. Ya, gelap. Bingung, resah, gelisah, risau, tidak tenteram, tidak nyaman, galau dan seterusnya. Sehingga ini manfaat dari menundukkan pandangan. Ini apa? Dengan seorang menundukkan pandangan dari hal yang tidak baik tadi, maka akan memunculkan adanya cahaya pada kalbunya. Sehingga dia tidak bingung, sehingga dia tentram, dia damai, dia tenang, dia bahagia di kehidupan dunia ini, ya, kesehariannya. Manfaat yang keenam, annahu yurithu firasatan shadiqatan yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Menundukkan pandangan akan mewariskan firasat yang benar, yang dengannya seseorang bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Wasadiq minal kadzib, mana yang jujur, mana yang dusta. Sehingga terkadang sebagian ulama kita mendengar cerita, kisah, ya, para alim, para ulama, terkadang mereka memiliki firasat, yang firasatnya itu sesuai dengan realita. Ya, karena memang para ulama dengan keilmuannya mereka memiliki rasa khasyah, rasa takut yang amat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga pada kalbunya ada cahaya yang dengan itu memiliki firasat yang tepat. Memiliki firasat yang tepat. Wa kana Syujja al-Karmani, dan dahulu Syujja al-Karmani, atau mungkin ada apa bacaan yang lain, yakni seseorang yaqul, dia mengatakan man umira zahiruhu bittiba'i sunnah wa batinuhu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim wa kaffa nafsahu 'anil syubhat wa ghtadza bil halal lam tukhti lahu firasah. Kata Syajjal al-Karmani, Man umira, siapa saja yang diberikan umur panjang, memiliki umur panjang dan barokah. Ya. Zahiruhu bitiba'i sunnah. Lahiriahnya terlihat mengikuti bimbingan-bimbingan Rasul, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Ya, sholat sunnah, ya sedekah, ya amar ma'ruf nahi mungkar, ya amalan-amalan sunnah, bimbingan-bimbingan Rasul secara lahiriah dipraktekkan, diamalkan oleh dia. Wabatinuhu, kemudian batinnya, kalbunya, bidawamil muraqabah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Wa ghadda basarahu anil maharim, dan menundukkan pandangannya dari hal-hal yang haram. Wa kaffa nafsahu anil syubhat, menahan dirinya dari perkara-perkara yang belum jelas, yang masih syubhat, yang belum jelas. Wa ghtadza bil halal, dia menyantap makanan ataupun minuman yang halal. Kata beliau, lam tukhti lahu firasatun, maka firasatnya tidak meleset. Ya, firasatnya tidak meleset. Nah, kemudian kata al-muallif, wa kana syajja' hadza la tukhti lahu firasah. Dan beliau yang mengatakan tadi, beliau sendiri firasatnya itu tidak meleset, sering benarnya apa yang terlintas pada benak beliau. Ya, ini diantara manfaat apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian kata muallif, wallahu subhanahu yajzil abda ala amalihi bima huwa min jinsi amalihi. Allah subhanahu wa ta'ala membalas, memberikan jaza imbalan kepada seorang hamba atas amal perbuatan yang dia lakukan sesuai dengan jenis amal perbuatannya. In khairan fa khairun wa in syarun fa syarun. Jika amal perbuatan yang dilakukan oleh si hamba tadi kebaikan, maka Allah azza wa jalla akan membalas dengan kebaikan. Dan jika amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba tadi kejelekan, maka Allah azza wa jalla akan membalas dengan apa? Kejelekan juga. Kata al-muallif, wa man taraka lillahi syai'an 'awwadahu Allahu khairan minhu. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu, suatu perkara dia tinggalkan lillah, karena Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik. Faida ghadda basarahu an maharimillah, maka jika seseorang menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang haram, dia mampu untuk melihatnya, dia mampu untuk memandangnya, namun dia tundukkan pandangannya karena tahu itu haram. Siapa saja yang menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla akan awadahullah, akan memberikan ganti kepadanya, bayutliqa nura basiratihi, ya, akan diluaskan cahaya pengetahuannya, akan dilepas, akan diluaskan, dibentangkan cahaya pengetahuannya. Iwadan an habsi basarihi lillah, sebagai pengganti dikarenakan dia telah menahan pandangannya dari perkara-perkara yang haram lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa yaftahu qal malif rahimahullah, wa yaftahu alaihi babal ilmi wal iman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan untuknya pintu ilmu dan keimanan. Ini masing-masing dari kita, para talabah, adik-adikku, ada dua yang mewakili. Oh, di sana banyak. Ya. Demikian juga kita sebagai ikhwah, jika kita sulit ya dalam memahami pelajaran, sulit dalam memahami ilmu yang ada, iman kita lemah, iman kita goyah, ya coba tingkatkan keimanan ya kepada Allah Azza wa Jalla. Coba naam tundukkan pandangan dari perkara-perkara yang haram. Ya, beliau menyatakan apa tadi? Allah Azza wa Jalla akan membukakan baginya pintu ilmu dan keimanan. Pintu ilmu dan keimanan. Dan yang namanya belajar, ya ini lumrah dialami oleh setiap penuntut ilmu. Dalam durus yang ada, memang terkadang ada masa-masa sulitnya. Ya, namun ketika Allah Azza wa Jalla telah membukakan ilmu tersebut untuk kita, biidznillah tidak disadari ternyata itu mudah kita fahami. Ya. Kata al-mu'allif, wal ma'rifah wal firasa as-sadiqah al-musibah allati innama tunalu bibasiratil qalbi. Demikian juga Allah Azza wa Jalla akan bukakan bagi seorang hamba al-ma'rifah, pengetahuan, wal firasah dan firasat, as-sadiqah yang benar, al-musibah yang tepat, yang itu bisa diraih dengan ya pandangan kalbu seseorang. Ya, pandangan kalbu seseorang. Karena firasat kan ada pada kalbu seseorang. Ya, tidak bisa dilihat dengan mata. Ya, pada kalbu seseorang. Nah, lawanan dari itu, ma wasafallahu bihi al-lutiyah. Lawanan dari manfaat-manfaat yang telah kita dengarkan tadi adalah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan terkait dengan penyakit yang sedang kita bahas. Lutiyah. Apa itu? Minal amah, kebingungan, keresahan. Alladhi huwa diddul basirah, yang itu lawanan dari al-basirah, pengetahuan. Faqala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Nabi, demi urusanmu, wahai Nabi, sungguh-sungguh mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, mereka bingung dalam, atau mereka bimbang dalam kebingungan mereka. Ya, mereka bingung, mereka bimbang dalam ya kesesatan dan kebingungan mereka sendiri. Fawasofahum bisakrah allati hiya fasadul aql. Allah Azza wa Jalla sifati mereka dengan asakrah. Sakrah itu ya dalam bahasa kita mabuk. Ya, mabuk. Orang yang mabuk, yang tidak apa namanya itu, akalnya tidak sempurna gitu ya, mabuk. Hiya fasadul akli, itu kerusakan yang ada pada akal seseorang sehingga yang mabuk itu tidak sadar. Wal amah alladhi huwa fasadul basirah, dan Allah Azza wa Jalla sifati juga dengan al amah, kebingungan. Yaman al amah ini merupakan fasadul basirah, rusaknya pandangan pemikiran seseorang. Fata'alluqu bisuwar yujibu fasadal aqli. Maka bergantung dengan bentuk-bentuk tertentu, ya maksudnya hal-hal yang haram, itu akan menjadikan dan mengharuskan rusaknya akal seseorang. Wa'amahal basirah, dan mengharuskan bingungnya pandangan atau pemikiran seseorang. Wasakral qalbi, dan mengharuskan kalbu seseorang seperti orang yang mabuk. Jadi yang mabuk bukan pikirannya tapi kalbunya. Ya, linglung. Kama qala qail, sebagaimana ada seorang mengatakan, sukron sukru hawan wa sukru mudamatin wa mata ifaqatu man bihi sukron. Mabuk, mabuk karena hawa nafsu, dan mabuk karena arak, minuman keras. Dan kapan orang yang mabuk itu akan sadar? Kapan orang yang mabuk itu akan sadar? Wa qala al-akhir, yang lainnya mengatakan qalu junanta biman tahwa faqulta lahum al-ishqu a'dhamu mimma bil majanin al-ishqu la yastafiqu ad-dahra sahibu wa innama yusra'ul majnunu fil hin. Mereka mengatakan kamu dibuat gila disebabkan seseorang yang kamu inginkan. Kamu pun mengatakan kepadanya bahwa kerinduan itu jauh lebih merusak dibandingkan kegilaan. Al-ishqu la yastafiqu dahra sahibu. Orang yang sudah sangat gandrung itu tidak akan bisa sadar meskipun ya ad-dahra, waktu berjalan dengan lamanya. Wa innama yusra'ul majnunu fil hin. Orang yang gila itu tertimpa penyakit seperti itu filhin, sepanjang masa, sepanjang tahun. Ini ungkapan dari penyair menyebutkan bahwa kebingungan, kemudian mabuk karena hawa nafsu dan seterusnya, ini sulit untuk disembuhkan, sulit untuk seseorang itu sadar darinya. Kesimpulannya, faedah yang keenam, bahwa menundukkan pandangan akan menjadikan adanya firasat yang tepat pada diri seorang hamba. Wa nasallallahu salamatan afiyah, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.